Sesaat dilahirkan semua anak manusia, ia buta dan segala, walau maknanya cinta, namun setelah besarkan kenal tafsirnya cinta. Akan dunia akhiratnya terlena, cinta kepada harta lupa kelak didera, tak sadarkan usia karena dibuai cinta, tak sadarkan akhirnya mau yang diperhamba cinta, hasrat nafsunya memburu kemewahan, kenikmatan menyatu dan terpacu, mengejar kepuasan yang tiada pertepian. Cinta pada yang fana, lupa akan yang bakal.